pegang sepung tangan, berasa dalam hati. Beta ungkapkan semua, semua isi hati. Semua yang tak simpan akan tinggal kenangan. You know nae, beta suka si semua cinta. Kadalang akan tutupi jauh di dasar cinta. Dengar beta juai, you know nae. Mengapa sekarang alis lupa katong pun cinta yang sudah ikat dengan cinta. Akan tak lupa jauh sehingga ada apa. Siapun juan muna, mengapa sepinar beta katong pun cerita, katong pun cinta cuma jadi kisah. Siapun paling manis jua, panas matahari kurang dari sehari-hari ini. Beta cerita kisah yang pernah terjadi, cinta yang seng sampe panggil seng bale. Angin beta minta kasih kabar, di sini beta sabar biar ale hilang kilo. Masih ingat jua kio janji dolo-dolo, manisnya senyuman bahagia ku lukiskan. Di mana hari ini kisah kembali beta ceritakan. Siang jantung hati nona baru baku dapat beta, di mana beta pun hati baru mau bersuah. Nona mau balik lupa rasa di hati, cinta sing sampai saat katong su satu hati. Jujur di hati sing susah dan nona tarima beta pun cinta. Dari awal katong pegang tangan lah baku kanal sampai nona balik ke sana. Kapan lai ukir kisah bahagia walau mungkin nona su lupa beta. Beta ungkapkan semua, semua isi hati.